Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدُ. Kita akan kembali lanjutkan kajian kita di Senin malam dan pembahasan masih pada dosa-dosa besar. Nulis buku tentang satu hadis yang menceritakan, yang menyebutkan ada tiga orang yang mendapatkan hukuman yang sangat berat, atau empat hukuman bagi tiga orang, ya. Dan itu sudah kita bahas. Alhamdulillah, tiga orang tersebut adalah orang yang berzina, orang yang sudah menikah kemudian berzina, atau orang yang sudah tua kemudian berzina, kemudian pemimpin pendusta, dan orang miskin yang sombong. Kemudian kita lanjutkan pembacaan nukilan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa an ibni mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia, Al-Dialah yang menciptakanmu. Ini dosa syirik. Dosa syirik. Ini berarti menyekutukan Allah Ta'ala. Dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Dan apabila pelakunya meninggal, pelakunya mati sebelum sempat bertaubat, maka dosanya tidak akan terampuni, dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadu billah. Fakultu, kemudian Abdullah ibn Mas'ud pun mengatakan, aku pun berkata, inna dhalika la'azimun, hal itu sungguh benar-benar dahsyat, benar-benar besar, ya Rasulullah. Ya, ini betul-betul dosa besar. Thumma ayyun, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'aka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa yang besar itu, yang di sisi Allah besar, adalah antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Khasyata an yat'ama ma'aka, karena khawatir dia nanti akan merebut makananmu, mengurangi jatah makananmu. Ini khawatir kalau-kalau sang anak mengurangi jatah rizkinya, sehingga dibunuhlah anak-anak tersebut. Ini terjadi dulu di zaman jahiliyah. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Dan di zaman sekarang, mungkin ada, atau pernah kita dengar beberapa kejadian, ada orang tua, karena kemiskinannya, dia pun membunuh dirinya, wal'iyadubillah, dan kedua anaknya, atau beberapa anaknya. Ini sangat disayangkan, dan kita tidak bisa tidak kecuali hanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari dosa besar seperti ini dan juga yang lainnya. Qultu thumma ayyun? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antazniya bihalilati jarika. Engkau, waliyadu billah ya, dosa yang besar di sisi Allah adalah engkau berzina bihalilati jarika. Halilah itu artinya istri. Istri siapa? Istri tetanggamu. Ya. Ini dosa yang termasuk sangat sangat besar, berzina dengan istri tetangga. Kalau zaman sekarang mungkin hanya sekedar dikatakan apa? Selingkuh. Padahal itu adalah apa? Zina. Cuma juga kadang disalahartikan, selingkuh itu semuanya zina. Gimana ya? Disalahartikan bahwa kalau tidak bergaul dengan istrinya melainkan dengan wanita lain, pasti selingkuh. Padahal belum tentu. Jadi pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, suami saya demikian, demikian, demikian, sampai berzina. Saya katakan, jangan-jangan suami ibu sudah nikah tanpa sepengetahuan ibu. Jadi harus kita cek ya, supaya kita juga tidak salah dalam menghukumi. Ya. Ternyata dikatakan berzina, ternyata apa? Itu adalah suami istri. Ya. Atau benar-benar berzina cuma dikatakan selingkuh. Ini meringankan, memperingan apa kondisi. Selingkuh itu hanya semacam apa ya? Ya hubungan dengan selain istrinya. Tapi kalau sudah berzina itu tentu istilahnya lebih dahsyat. Ya, istilahnya lebih dahsyat. Makanya terkadang sekarang ini istilah-istilah itu adalah digunakan semacam istilah yang digunakan itu seperti terasa lebih ringan dari dosa besar yang sesungguhnya ya. Kayak misalnya khamr dikatakan minuman keras. Ini masih rotok mending. Ada yang mengatakan minuman fantasi dan yang lain-lain. Judi dikatakan apa? Undian berhadiah. Padahal betul-betul apa? Judi. Dulu di zaman saya kecil itu buntutan. Gaya, Pak. Buntutan ya. Kalau sekarang togel, mungkin begitu ya, toko gelap. Dulu itu buntutan itu menjamur sekali. Nanti kalau ada kecelakaan yang dilihat, plat nomor ya. Dan ada kamusnya nanti, motor itu nomornya berapa. Nah, kecelakaannya motor ya berarti nomor motor itu berapa. Jadi ada buku tipis begitu, kecil, itu nanti ada gambar. Kalau gambar ini berarti kodenya ini. Kalau gambar motor kodenya ini. Sepeda itu ini. Kalau gerobak itu ini. Kalau dokar itu ini. Jadi nanti kalau ketemu mimpi, lihat dokar, buka kamus. Nanti kalau ada dokar kepleset, buka kamus. Jadi dihubung-hubungkan. Kok yo kadang pas gitu loh. Jadi masalah. Allah mustahil. Mimpi ketemu ular, buka kamus. Ular ki artinya apa? Begitu. Dianggap ringan. Jadi terkadang istilah-istilah yang ada di zaman sekarang ini meringankan hakikat sebuah dosa. Ya. Kayak wanita pezina disebut sebagai apa? Tuna susila. Tuna susila. Padahal pezina. Ya, kalau profesinya apa tuna susila itu kurang grengseng ya, Pak. Kurang apa namanya? Yuskonya kurang menakutkan. Tapi kalau ini profesinya apa pezina, na'udzubillah min dzalik, itu kan lebih serem ya. Itulah agama Islam menyebut satu sesuai dengan porsinya, menyebut sesuatu sesuai dengan porsinya. Fa di sini dikatakan antazni bihalilati jarik, dosa termasuk dosa yang sangat besar adalah ketika seseorang berzina dengan istri tetangga. Zina itu sudah besar, kemudian menzinai istri tetangga jauh lebih besar. Karena tetangga itu meletakkan kepercayaan kepada kita secara tidak langsung. Dia lebih percaya kepada tetangga daripada orang lain. Maka tatkala dia menzinai istri tetangganya, berarti dia telah merusak kepercayaan. Apa nama orang yang merusak kepercayaan? Berkhianat. Yang sudah dipercaya malah apa? Berkhianat. Ini termasuk dosa yang sangat sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Dari sini juga berarti perlu diperhatikan dalam memilih tetangga. Ya, pandai-pandai dalam memilih tetangga, pandai-pandai dalam memilih lingkungan. Jangan hanya sekedar perumahan mewah, perumahan elit, atau sekedar harganya cocok, ya, karena tidak terlalu mahal. Tapi lihat dulu, langkah pertama adalah lihat tetangganya terlebih dahulu. Sehingga ulama mengatakan ad-daru qoblal jar, atau mohon maaf, ad-jaru qoblal dar. Yang perlu diperhatikan pertama adalah jar, tetangganya siapa. Qoblal dar, sebelum lingkungan. Ini penting ya, dalam memilih apa, tempat tinggal. Kalau mahasiswa ya berarti yang dilihat bukan kos-kosan yang murah atau paling dekat dengan kampus atau bagaimana-bagaimana, tapi lihat siapa yang ada di lingkungan tersebut, yang sama-sama kos di tempat kos-kosan tersebut. Oh, ternyata kos-kosannya campur laki-laki dan perempuan. Wah, kalau seperti ini berbahaya. Geser, cari yang lain. Padahal ini murah ini. Kita cari yang lain. Misalnya begitu. Atau bagus, elit, tapi campur. Ya. Karena ada selera yang cari yang murah, ada yang selera cari yang elit, gitu ya. Elit itu apa? Ada pemanas airnya, ada wifi-nya kenceng, ya kan? Ada teh dan kopi gratis. Ada apa enggak ya di kos-kosan? Cari tempat lain. Tempat lain ternyata harga cocok, tapi ternyata lingkungannya mahasiswa-mahasiswa yang kebiasaan mereka itu kurang baik. Meskipun itu mahasiswa laki-laki semuanya, tapi tidak ada aturan tentang membawa wanita dari luar. Jadi boleh wanita itu masuk. Nah, yang seperti ini juga membahayakan kita. Ya, membahayakan kita. Maka cari yang lain. Maka prinsipnya adalah ajar qabla adar. Teliti dulu tetangganya. Kemudian setelah itu baru lingkungannya, apa namanya, kampungnya atau lokasinya gitu. Ini diambil dari kisahnya istri Fir'aun ketika beliau disiksa oleh, ketika dia sudah beriman kepada Nabi Musa alaihis salam, namanya Asiyah rahimahullah, atau ada yang bilang alaihi salam, Asiyah rahimahullah, istrinya Fir'aun. Setelah masuk Islam, dia akhirnya disiksa oleh Fir'aun. Kemudian dia berdoa. Mana doanya? Rabbij'alni indaka baitan fil jannati. Ya. Rabbi, ya Allah, ij'alni, bangunkan untukku. Ini cari tempat tinggal nih. Bangunkan untukku. Yang disebut pertama, indaka, di sisimu ya Allah. Baitan fil jannah. Bangunkanlah aku baitan, sebuah rumah, indaka fil jannah. Ya. Di sisimu di dalam surga. Jadi pingin bertetangga dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana? Di dalam surga. Ya, ini surga yang paling tinggi. Jadi ya, pilih tetangga dulu, baru setelah itu pilih apa? Letak dan lokasi rumah. Kita juga begitu. Itu di antara apa ya? Tips untuk milih tempat tinggal. Ah, kalau anak gimana? Berarti kita harus milihkan sekolahan. Sama. Siapa anak-anak yang masuk di situ? Siapa guru-gurunya? Ini juga harus diperhatikan. Pengajarnya siapa? Bagaimana mereka biasa berkomunikasi dengan santri-santrinya, bermuamalah dengan santrinya. Jangan hanya melihat fasilitas pondok saja. Wah, ada tempat olahraganya bagus. Ada tempat berenangnya, misalnya begitu. Wah, ini masing-masing kamar ada AC-nya. Bahkan ada lemari pendinginnya. Bagus memang. Tapi ternyata gurunya kurang cocok. Kurang bagus dalam menangani. Maka utamakan yang pertama kali adalah siapa yang akan menjadi tetangga anak kita. Siapa yang akan menjadi tetangga anak kita. Jadi kalau kita nanti bantu nyebarkan pamflet pondok itu pun, kita berharap anak kita mendapatkan teman yang baik. Jadi sebuah usaha agar anak kita mendapatkan teman-teman yang soleh. Dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Nah, fa'anzalallahu tasdiqa dhalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Furqan yang membenarkan apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Walladzina, dan orang-orang yang la yad'una, tidak menyeru, tidak berdoa, tidak menyeru, tidak beribadah, ma'allahi ilahan, satu sesembahan pun yang lain bersama Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ma'allahi ilahan akhar, tidak menyeru bersama Allah ilah yang lain, yaitu tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah illa bilhaqi, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, misalnya dia pezina yang muhsan, zina yang sudah menikah. Misalnya lagi adalah al-murtad, orang-orang yang murtad. Atau misalnya dia itu pelaku pembunuhan. Orang-orang yang seperti ini, pelaku pembunuhan, zina yang muhsan, orang murtad, di dalam Islam hukumnya adalah dihilangkan nyawanya. Ya. Di apa namanya Kalau pezina yang muhson dirajam sampai mati. Kalau murtad juga dipukul lehernya, tapi pakai pedang. Kata itu Imam Syafi'i ya, atau dalam enam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Ya, barang siapa yang mengganti agamanya maka dihukum dihukum bunuh, dihukum penggal. Ya. Kalau tukang sihir lah, nah itu juga tukang sihir. Imam Syafi'i, hukmu sahiri dorbatun bisayf. Ya. Hukumnya para penyihir itu dipukul dengan pedang. Dipukulnya bukan pakai pedang, itu kan ada namanya tajamnya, ada sampingnya. Kalau gini namanya ditempeleng pedang. Kalau ini dipukul. Nah, gitu. Itu namanya dipukul pedang. Bukan kok malah di viralkan. Berbangga-bangga, ya kan? Oh, ramalannya cocok. Wah, semakin cocok, semakin viral, tangkep. Itu kalau menurut hukum Islam. Makanya di Saudi Arabia itu dulu ada hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, ya semacam apa ya, lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nanti di bawahnya ada CIA itu apa? Seksi-seksi. Ada seksi penangkapan dukun dan tukang sihir. Penanganan sihir dan dukun serta tukang sihir. Itu mereka tugasnya ngejar-ngejar itu. Nelisik di mana ada dukun, mana ada tukang sihir. Itu ditelisik. Kalau satu ketangkap, akan ditanya, kamu belajar ini dari siapa? Nanti dia terpaksa menyebutkan di bulan. Lacak lagi. Ya. Sampai pernah kalau ini cerita jadinya. Pernah dia menangkap, ketika dia menerangkan bahwa bentuk-bentuk sihir, di antara bentuk sihir itu biasanya menulis ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah, ayat kursi, ayat Qur'an betul ditulis dan dihinakan ayat Qur'annya itu dihinakan. Caranya bagaimana? Di antaranya ada yang ditulis dengan darah haid. Ya, darah haid. Baik. Wah, ketika sedang menerangkan seperti itu, ada peserta yang protes, tanya tapi nadanya protes. Tidak benar apa yang Anda sampaikan, katanya. Kok bisa Anda berkata begitu? Buktinya saya punya ini. Tidak ada darah haid. Ini tukang sihir ngaku. Atau ini mungkin sekedar punya jimat. Akhirnya dibuka sama syekhnya, dilihat betul tulisannya itu ayat Al-Qur'an, tulisannya dengan tinta biasa. Tulisannya dengan tinta biasa. Setelah dia cermati, ini ada apa ya? Apa saya yang salah? Tapi setelah didekatkan ke hidung, ternyata baunya pesing. Jadi dia itu ternyata ditulis di sebuah kertas yang telah direndam di air seni. Ini air seni kurang mantep ya. Air kencing. Ya. Setelah itu kemudian ditulis air. Ada lagi pernah dapatkan, kau enggak benar. Ini punya saya enggak ditulis dengan air kencing, enggak di ini, enggak ini. Enggak pakai darah. Kata Syekh bingung juga, kan dia pengalaman pernah ada tulisan yang bau pesing itu. Ya. Dicium juga ternyata enggak, wajar. Syekh kemudian bertanya, di mana kau letakkan tulisan ini? Di mana ternyata? Dia ternyata pemudanya mengaku, saya letakkan, mohon maaf, di bagian belakang, pembuangan belakang. Jadi dihinakan. Akhirnya ditanya, guru kamu siapa? Siapa yang memberi ini? Setelah didesak ngaku seorang syekh, seorang di kampung ini, alamatnya ini, didatangi. Didatangi, diintai. Betul ada seorang tua keluar dari rumahnya dengan pakaian sholatnya menuju ke masjid. Wah, ini juga bagian polisi amar ma'ruf nahi mungkarnya ini bingung juga, ini kok pergi ke masjid. Mereka sholat, dia sholat, mereka ikut sholat, dia amati. Di tengah jalan ditangkap ketika pulang. Kemudian ditangkap dan desak, desak, desak. Ternyata apa yang dia lakukan, dia ngaku bahwasanya setiap selesai sholat dia lepas bajunya, kemudian berganti dengan baju yang berwarna merah. Kemudian di rumahnya itu ada tempat yang sudah ada lingkarannya begitu. Di situ ada gambar-gambar apa, kemudian ada lilin-lilin dinyalakan. Kemudian dia masuk ke lingkaran itu, mulailah dia mencambuk dirinya. Terus para polisi itu mengatakan, untuk apa itu? Untuk menyembah syaitan. Jadi ngeri itu. Sampai tingkat seperti itu. Makanya kalau ada sebagian da'i mungkin hanya sekedar pinter nulis rajah, itu masih kroco-kroco sebetulnya. Tapi siapa yang membuat rajah itu? Kemudian ya orang-orang yang lebih dahsyat dari mereka. Makanya dosa-dosa yang seperti ini terkadang dianggap ringan, padahal ini adalah termasuk dosa yang sangat sangat besar, ya. Maka orang-orang yang seperti itu, dukun yang tingkat yang terkenal, dukun yang banyak merusak, suka kirim tenung, suka kirim teluh, suka kirim apa itu pengasihan dan yang lain-lain. Kalau di dalam negara Islam, di dalam agama Islam, hukumannya adalah dorbatun bisayfi, di hukum penggal. Nah, memenggal orang itu, ini yang namanya illa bilhaqi, kecuali dengan alasan yang benar. Makanya orang algojo enggak dosa. Si algojo tidak berdosa ketika melakukan hukum penggal. Tidak pula terhalang dari warisan. Tidak pula terhalang dari apa? Warisan. Misal nih, Allahu alam. Kalau ada seorang mayit meninggalkan keponakan. Yang lain udah enggak ada, tinggal keponakan laki-laki anak saudaranya. A, mayit, B, saudara kandungnya, C, ini anaknya B. C, ini anaknya B. Si B udah meninggal, yang lain udah meninggal, misalnya begitu. Tinggal ahli warisnya ini satu-satunya adalah keponakan laki-laki. Profesi keponakan laki-laki ini, bukan profesi. Ada dua kondisi nih. Kondisi yang pertama, si A meninggal karena dibunuh C. Pingin cepat-cepat, si C ini pingin cepat-cepat dapat waris, ya, ben cepat sugih, ya. Akhirnya apa? Diracun misalnya, ya, atau dibunuh. Waliyadu bila. Maka si C ini berarti melakukan pembunuhan terhadap si A, namanya al-qatil. Akhirnya si C tidak dapat warisan karena dia menjadi pembunuh si mayit, si jenazah tadi. Yang menyebabkan kematiannya adalah si C. Ini kondisi yang pertama, gak bisa dapat waris. Kondisi yang kedua sama. A punya saudara B, B punya anak C. Semuanya udah meninggal, B ini meninggal. Tinggal si A. Si C, keponakannya, itu profesinya algojo. Algojo resmi loh. Ya, algojo yang ditugaskan oleh pemerintah untuk apa? Melakukan eksekusi hukuman mati. Qadarullah, si A ini dukun, ketangkap sama pemerintah, ditetapkan hukuman mati. Siapa eksekutornya? Si C, ponakannya. Berarti C kan bunuh, tapi pembunuhannya tidak menghalangi dia dari warisannya si A. Begitu bisa dipahami insyaallah. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama itu namanya pembunuhan bighairi hak, membunuh tanpa alasan yang benar, dan ini dosa besar. Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq. Ciri seorang ibadur rahman, seorang hamba Allah adalah tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Karena itu dosa besar. Nah, si C ini kan tadi yang kondisi yang kedua itu tidak termasuk dosa besar. Itu yang namanya illa bilhaq. Membunuhnya dengan alasan yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-sawab. Jadi kalau pembunuh asal enggak ada alasan yang benar, maka dia tetap salah. Dalam Islam hukuman mati, dan berapa banyak kasus-kasus pembunuhan, tapi sangat disayangkan sang pembunuh cuma di penjara. Jadi tidak membuat yang lainnya jera. Terusnya dihukum mati. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari pembunuhan-pembunuhan yang menyakitkan, dan kita, keluarga kita dan anak-anak kita dilindungi dari dosa besar yang sangat besar, dan semua dosa-dosa besar itu diantaranya adalah menghilangkan apa? Nyawa. Kemudian apa? Wala yaznun. Nah ini. Dan ciri ibadur rahman, selain mereka tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan pembunuhan, mereka juga tidak berzina. Mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal itu, yalqa athama, akan mendapatkan hukuman yang pedih. Ini terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Maka dia akan dilipat gandakan siksanya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Yang kekal di dalam neraka diterangkan oleh para ulama adalah orang yang menggabungkan dosa-dosa besar semua, yaitu pelaku kesyirikan, terutama dia melakukan kesyirikan, itu yang akan kekal di dalam neraka. Sementara kalau seorang muslim, dia tidak menyekutukan Allah, tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al, dia melakukan dosa pembunuhan atau melakukan dosa perzinaan, selama mereka tidak, apa tadi yang kemarin, tidak menghalalkan, maka dia tetap akan mendapatkan ancaman siksa sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian atau mendapatkan ampunan dari Allah, ya, semisal ada amal soleh yang jauh lebih besar yang dia lakukan sehingga mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian dia masuk ke dalam surga. Tapi sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Allah terjaga. Ya, seperti halnya seorang zina yang memberi minum seekor apa? Anjing. Memberi minum seekor anjing itu bukan amalan yang besar, itu amalan yang sederhana. Tetapi kata ulama, hal itu menjadi besar sehingga Allah memberikan keinginan baginya untuk bertaubat. Tidak begitu besar amalannya, tapi terdorong oleh niat yang sangat apa? Sangat besar. Nah, niat itulah yang menjadikan amalan yang kecil tadi menjadi apa? Besar, sehingga sampai merobohkan, istilahnya menembus beteng dosa-dosa besar. Jadi biasanya dosa-dosa besar itu bisa diampuni dengan taubat. Makanya sebagian ulama mengatakan pelacur itu karena dia berbuat baik, ikhlasnya tinggi, sehingga dia pun dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu keinginan untuk taubat. Sehingga dia pun bertobat, meninggal, masuk dalam surga. Yang kedua, kalau tidak salah dari Syekhul Islam, beliau menerangkan bahwa si pelacur itu memiliki kadar keikhlasan ketika berbuat yang sangat besar. Sehingga bukan saja menggedor dosa-dosa apa kecil sampai bisa meleburkan dosa besar. Ini harapan. Kalau ini harapan bagi kita ya. Selain kita banyak-banyak bertaubat ya, maka tingkatkan keikhlasan dalam setiap amalan ya. Naam. Fanzur rahimakallah. Coba perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kaifa qarana zina bizaujatil jar bisyirki billah wa qatlin nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Coba perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan antara zina dengan istri tetangga dan antara kesyirikan serta pembunuhan jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Maka ini menunjukkan bahwa zina dengan istri tetangga, waliyadu billah, itu termasuk dosa yang sangat sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Sudah isya belum? 4 menit lagi. Baik, kita selesaikan sedikit insyaallah taala. Wa fi sahihil Bukhari fi hadits manamin nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Samurah bin Jundub. Dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub tentang mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ja'ahu Jibril wa Mikail. Beliau kedatangan malaikat Jibril dan Mikail. Qal, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, "Fantalaqna, kami pun bertiga pergi bersama-sama jalan. Fa'ataina 'ala mithli tannur, sehingga sampailah kita di sebuah bangunan seperti tanur, seperti tungku besar." Kalau yang pernah ke tanur, ada yang pernah, bulat begini, itu tungku roti. Kalau tungku besi, pernah lihat? Ya mungkin begitu ya. Yang jelas bawahnya lebar, atasnya kecil ya. Dikatakan di sini a'lahu dayyik, atasnya kecil, wa asfaluhu wasi', sementara dasarnya apa? Besar. Mungkin kayak cerobong, kayak ini, apa? Bangunan pembakar sampah ya mungkin ya. Zaman sekarang ya. Kotak begitu ya. Tapi ini dibikin mengerucut begini. Atasnya kecil, bawahnya luas. Fihi laghatun wa aswatun. Di dalamnya, di dalam tanur tadi, dalam tungku tadi, terdengar suara-suara yang tidak jelas, jeritan-jeritan yang banyak sekali. Qal fatala'na fih, maka kami pun melihat ke dalam tungku tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun, ternyata di dalam tungku tersebut ada kaum pria laki-laki dan juga wanita yang tidak memakai, yang tidak menutup, tidak ada penutup tubuhnya, ya, laki-laki dan wanita yang sedang disiksa dan tidak ada penutup tubuhnya. Fa idzahum ya'tihim lahab, apabila datang sambaran api yang dahsyat, min asfalihim, dari bagian bawahnya, fa idza atahum dzalikal lahabu dawdau, apabila datang sambaran api dari arah bawah, mereka pun berteriak-teriak kesakitan, min syiddati harri, karena sangat kepanasan. Faqultu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril dan Mikail, faqultu man haula'i ya Jibril, Siapa mereka itu wahai Jibril, laki-laki dan perempuan yang disiksa dengan demikian pedihnya? Waliyadzubillah. Qal, berkata Jibril, haula'i zunatu wazawani. Mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Ya'ni minar rijali wan nisa. Fahada adabuhum, itulah siksa mereka, kata Jibril, ila yaumil qiyamah, sampai kelak hari kiamat. Berarti siksanya di mana itu? Di kubur. Di alam kubur. Nas'allahu assalamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan dosa besar. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di malam-malam berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.